Munada. Spesial buat Mas Diman yang ada di Malaysia. Pakem. Kita kono suara nih belasa ini nyanyi bareng-bareng bisa. Satu artis lagi, Elsa Sapira. Terima kasih, Pakem Generation.